Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Fa ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan lagi kajian kita dan pembahasan kita terhadap kitab Risalah Nibras milik Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala wa ra'ah, di mana kita telah sampai pada halaman yang ke-24, di mana pada halaman ini Syekh Rabi hafizahallahu ta'ala wa ra'ah masuk pada syarah, pada penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'a sabr wa anna al-faraj ma'al karab wa anna ma'al usri yusra. Baik, qauluhu alaihi wasallam, sabda Rasul alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'a sabr wa anna al-faraj ma'al karab wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, wa'lam ay bi makna ta'allam, pelajarilah, ilmuilah, kajilah dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari ahadis terkait permasalahan ini, bahwasanya an-nasra ma'as sabr, bahwasanya yang namanya pertolongan itu bersama dengan sabar. Ketika seseorang itu bersabar, maka dia yakin bahwasanya pertolongan itu ada di balik kesabarannya. Wa anal faraj ma'al karab, dan yang namanya kelapangan itu bersama dengan kesusahan, kegentingan. Wa anna ma'al usri yusra, dan pada setiap kesusahan itu ada kemudahan. Kata Syekh, jumlah tani au thalas, ini terdiri dari dua jumlah atau tiga. Ma'ahwaj al-umma ila sabri bikulli ma'ani, sangat butuh sekali umat kepada sabar dengan setiap maknanya. Setiap sisi dari kesabaran, benar-benar seorang yang namanya umat, seorang insan itu membutuhkan hal tersebut. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi risalah qawaidil arba', dalam risalah qawaid al arba', mengatakan bahasanya as-sabr itu merupakan min unwanis sa'adah, tanda kebaikan seseorang itu dengan as-sabr. Qala Syekh, berkata Syekh, as-sabr huwa habsun nafsi. As-sabr itu maknanya adalah habsun nafsi, mengekang jiwa, menahan jiwa dari sesuatu yang ingin dia perbuat. Ini as-sabr. Ini namanya as-sabr. Dikatakan ada buah yang namanya as-sibr, itu dikarenakan limuru rotihi, karena rasa pahit. Begitu pula sabar, pada awalnya memang berat, pahit, susah. Qala Syekh, tahbasuha ala ma takrah, engkau menahan jiwa tersebut ala ma takrah, dari perkara yang dia itu benci, di atas perkara yang dia benci. Yang namanya jiwa, barakallahu fikum, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya jiwa seseorang, hawa nafsu, itu pada asalnya itu senang sekali menyuruh, memerintah dengan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang yu'addi ilal halak, mengantarkan seseorang kepada kebinasaan. Ini hukum asal. Seseorang yang selalu mengikuti hawa nafsu, mengikuti apa yang dia senangi tanpa biqaidi syara', tanpa memperhatikan syariat, tanpa memperhatikan aturan di dalam agama ini, maka dia akan halak. Karena la'amaratun bisu, yang namanya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada kejelekan. Ini kata Allah. Makanya namanya sabar itu mengekang jiwa di atas perkara yang dia benci. Jiwa itu senang dengan memerintahkan pada perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang dia senangi. Jiwa itu senang dengan maksiat. Jiwa hukum asalnya senang dengan perkara-perkara yang muharramat. Senang melihat yang diharamkan, senang melakukan yang diharamkan, senang bebas, senang melakukan sesuatu yang apapun yang diinginkan, entah itu halal maupun haram. Itu an-nafsu, jiwa, hukum asal. Maka yang namanya sabar adalah mengekang jiwa tersebut di atas perkara yang dia benci. Yang namanya jiwa benci pada awalnya, benci apabila itu dia dilarang dari perkara-perkara yang dia senang dengannya. Senang dengan musik misal. Ditahan jiwa itu, sabar, sabar. Yang namanya jiwa, seseorang itu senang dengan perkara-perkara muharram. Musikkah, perkara yang melihat, perkara yang haramkah, senang yang namanya jiwa. Namun ditahan hal tersebut. Nah, ketika ditahan, yang namanya jiwa itu benci, tidak senang. Pengennya melakukan hal tersebut. Qala syekh, wa yuhibbu habsan nafsi ala ta'atillah. Dan yang namanya sabar itu mencintai. Dia senang dengan mengekang dirinya ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah SWT. Namanya amanun saleh, namanya istiqamah di din, itu butuh sabar. Butuh sabar. Bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sangat mudah sekali diucapkan secara lisan, biduni tahqiq, tanpa ada realisasi. Yang taat itu perkara yang sulit sekali. Wa habsun nafsi an ma'siyatillah. Begitu pula yang namanya sabar itu mengekang jiwa dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita jelaskan, yang namanya jiwa senang dengan perkara-perkara maksiat, la amaratun bisu. Maka dikekang jiwa tersebut, ditahan. Dan rasanya pahit memang, berat. Wa ma yulaqaha illa dhu hadhin 'adzim. Wa huwa kaffuha wa habsuha 'anil ma'asi allati tuskhitu Allah 'azza wa jalla. Dan sabar dari kemaksiatan kepada Allah, maknanya itu mengekang, menahan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Wa sabara ala aqdarillah. Dan begitu pula dia sabar terhadap takdir-takdir Allah, ay al-mu'limah, yang pahit dia rasa, berat, tidak dia senangi, musibahkah atau yang lainnya. Dari takdir-takdir Allah yang dia rasa itu berat, tidak mengenakkan, syar menurut dia. Maka barakallahu fikum, nastafid min hadza, kita mengambil faedah di sini bahwasanya namanya sabar itu ala salasati anwa, terdiri dari tiga. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Karena yang namanya taat itu butuh sabar. Melatih jiwa untuk senang dengan ketaatan pada Allah itu butuh sabar. Tidak mudah. Kemudian yang kedua adalah as-sabru anil ma'siyah, sabar dari kemaksiatan. Mengekang jiwa dari perkara-perkara yang muharramat. Karena yang namanya jiwa itu hukum asalnya itu selalu senang dengan perkara yang muharram. Kita tahan, dan itu berat, pahit, susah. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, sabar terhadap takdir-takdir Allah ay al-mu'limah. Sabar terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dirasa pahit. Musibah-musibah dia merasa berat bagi dirinya. Maka dia bersabar dari perkara-perkara yang membuat murka Allah. Minatabajur wa tasakhud, merasa tidak terima, marah. Su'uban billah subhanahu wa ta'ala, berprasangka buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap takdir yang dia tentukan. Musibahkah? Dia bersu'uban, ini seharusnya enggak terjadi pada saya. Kenapa saya harus mengalami yang seperti ini? Apa salah saya? Dan yang semisalnya dari perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidakridhaan dia terhadap takdir Allah. Maka itu juga butuh sabar. Maka yang namanya seseorang itu butuh sabar dari tiga sisi ini. Tiga sisi ini. Kemudian kata Syekh, fadzalika yansha' 'anil iman bi annahu ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dan sabar terhadap takdir itu muncul, itu tumbuh dari keimanan seseorang, yaitu apabila apa yang Allah Subhanahu wa taala itu kehendaki maka pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Itu semua bi qada'illah tabaraka taala wa qadari. Semua itu dengan ketentuan Allah. Semua musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan yang menimpa kepada kita, itu semua bi qada'illah wa qadari. Memang ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala menentukan hal tersebut dengan ada hikmah di dalamnya. Maka ketika seseorang itu beriman terhadap hal tersebut, yarwa wa yusallim, dia ridha dan dia menerima hal tersebut. Musibah-musibah yang menimpa pada dirinya, perkara yang tidak mengenakkan yang menimpa pada dirinya, dia terima hal tersebut, dia sabar. Dia tidak merasa benci, tidak terima, atau mengeluarkan perkataan-perkataan menunjukkan ketidakridhaan dia terhadap takdir. Dia sabar. Dia melihat hikmah-hikmah yang ada, dia mempelajari ayat-ayat, begitu pula ahadis yang terkait dengan permasalahan ini, sehingga dia semakin bertambah ilmunya. Ternyata ada hikmah, ada kebaikan di balik itu semua. Di antaranya, barakallahu fikum, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Bahasanya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang kaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian, bala, musibah pada dirinya. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala, kebaikan bagi dirinya apabila dia mau menerima, mau bersabar, mau pasrah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka musibah justru yatarattab alaih as-sawab. Justru dengan takdir musibah yang menimpa pada dirinya itu menghasilkan pahala. Ketika dia mau ridha, ketika dia mau bersabar, pahala, kebaikan bagi dirinya. Justru sesuatu yang tidak menyenangkan pada akhirnya berbuah kebaikan bagi dirinya. Begitu pula di dalam hadis yang lain, innallaha idza ahabba rajulan ajjala lahu bil uqubah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala bila mencintai seseorang itu, Allah Subhanahu wa taala segerakan uqubahnya, iqabnya disegerakan, diberikan musibah di dunia ketika dia berdosa. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala segerakan musibah tersebut sebagai takfir li dzanbihi, sebagai penggugur dosa-dosanya. Maka itu kebaikan ketika dia mengetahui hikmah-hikmah yang ada Dia mempelajari ayat-ayat maupun hadis-hadis yang terkait dengan permasalahan ini. Fayarba wa yusallim. Dia menerima dan dia riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbahu. Allah Subhanahu wa taala akan beri hidayah kepada kalbunya, tambah keimanan pada dirinya. Berkata Al-Qamah terkait dengan ayat ini, berkata Al-Qamah, "Huwa rajulun yusibuhul musibah aw tusibul musibah fa ya'lamu anna dhalika min indillah fa yarda wa yusallim." Ayat ini terkait dengan seorang lelaki yang menimpa pada dirinya musibah, akan tetapi dia tahu ternyata musibah tersebut dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menentukan dan pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan, fayarda wa yusallim, maka dia terima dan dia ridha. Bersyukur malah pada derajat yang tertinggi dengan musibah-musibah yang menimpa pada dirinya, karena di situ banyak kebaikannya taradabi. Di antaranya pula barakallahu fikum, dia bisa mendapatkan pahala dari kesabaran dia. Ketika dia bersabar, dia mendapatkan pahala. Dia menegakkan sebuah ibadah yang azimah, yang agung, yaitu as-sabr. Dan pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian qala syekh, fadzalika yansha, maka yang namanya sabar terhadap takdir-takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala al-mu'limah, yang barakallahu fikum dirasa tidak mengenakkan bagi dirinya, itu tumbuh, itu muncul dari keimanan. Bahasanya masyaallah kan wa malam yasha lam yakun, bahasanya segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka tidak akan terjadi. Falladhi yu'minu bidzalika, atau falladhi yu'minu bi anna Allah huwa alladhi qaddara kull shay'in khairan kana wa syarra wa annahu la rada lima qadahu al-amru mahsum la yastati'ul bashar an yaruddu shay'an qada Allah Subhanahu wa taala qadahu Allah Subhanahu wa taala fayazdadu imanan wa yaqinan bi sabrihi wa imanihi. Maka orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mentakdirkan segala sesuatu, baik itu yang di menurut seseorang itu baik, mengenakkan, atau menurut seseorang itu jelek, tidak mengenakkan, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal tersebut. Wa annahu la radda lima qadah, dan bahwasanya yakin dia bahwasanya tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apapun yang dia perbuat, maka tidak akan ada yang bisa merubah apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ketika musibah terjadi pada dirinya, menimpa pada dirinya, "Lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza." Kalau seandainya saja saya barakallahu fikum berbuat seperti ini, mengantisipasi ini dan itu, maka tentu tidak akan terjadi seperti ini. Tidak. Itu terjadi dengan qada Allah Subhanahu wa taala wa qadari, dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Apapun yang kamu lakukan, apa yang kamu usahakan, ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka hal tersebut tidak akan berubah sama sekali. Tidak akan berubah sama sekali. Itu telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Al-amrul mahsum, dan bahasanya yang namanya seluruh perkara itu telah tetap. La yastati'ul bashar an yarutu syai'an qadahallahu azza wa jal. Tidak seorang pun bisa mampu untuk menolak sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia usahakan, seandainya saya begini begitu, mengantisipasi ini dan itu, berbuat ini dan itu sama sekali tidak akan merubah takdir Allah. Toh seandainya dia melakukan sebab-sebab yang menurut dia bisa merubah takdir, merubah ketentuan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebab itu tidak akan bermanfaat. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan takdirnya. tidak akan berubah. Fayazdadu imanan wa yaqinan bisabri wa imani. Maka ketika seseorang itu yakin terhadap perkara tersebut, yazdad imanan wa yaqinan, dia bertambah keimanannya, yakinnya, bisabri wa imanihi. Bisabri wa imanihi, dengan kesabarannya dan keimanannya. Dia semakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan karena barakallahu fikum dia melakukan sebuah amalan yang besar yaitu as-sabr. Kama ta'lamun barakallahu fikum, yang namanya al-iman qaulun wal amal. Qaulun wa amal. Yang namanya iman hakikatnya itu ucapan dan amal perbuatan. Qaulul qalb wa huwa al-i'tiqad. Keyakinan seseorang itu dianggap sebagai keimanan. Wa qaulul lisan, ucapan dia, syahadatu an la ilaha illallah, itu juga sebuah keimanan. Begitu juga amalul lisan, amalan-amalan lisannya, zikir, tilawatul Quran, wa da'wah ilallah, itu juga dianggap sebagai keimanan. Wa amalu al-qalb, amalan qalb, tawakal, sabar diantaranya pula. Ketika dia menegakkan sebuah ibadah yang besar, ketika musibah menimpa pada dirinya itu sabar, maka bertambah keimanannya. Karena dia melakukan sebuah ibadah yang menambah keimanannya, sabar. Wa amalu jawarih, begitu pula. Masuk dalam hakikat iman. Maka dengan dia bersabar, maka dia pada hakikatnya telah menambah keimanannya. Namun sabar itu barakallahu fikum yansha, tumbuh, bisa dilakukan oleh seseorang, timbul dari sebagaimana kata Syekh, keimanan terhadap at-takdir. Masya Allah kan, memalam yasha lam yakun. Inilah orang-orang bisa bersabar ketika dia yakin bahwasanya itu semua memang takdir dari Allah. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah di balik itu semua. Qala Syekh, fa inna hadzal iman 'inda hudutsil aqdari wan nawazil wal kawarits min al maut wa ghairihi idza laja'a al 'abdu ila al iman bi anna ma syaa Allah kan wa anna hadza bi qada'illahi wa qadarihi wastaiqana dzalika zada imanuhu. Maka keimanan yang seperti ini yaitu sabar ketika terjadi takdir-takdir yang dia rasa tidak enak, an-nawazil, bencana-bencana, musibah yang menimpa pada dirinya, kawaris, begitu pula bencana minal mauti wa ghairihi, baik itu berupa kematian atau yang selainnya. Idza laja'a al-'abdu ilal iman, apabila seorang itu kembali kepada keimanannya, melihat, berpikir, tadabur bahasanya, masya'allahu kan wa ma'lam yasha'lam yakun, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Wa anna hadza bi qada'illah wa qadari, dan ini semua memang dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Wastaiqana dzalika, dan dia yakin hal tersebut, yakin memang, tidak ragu, tidak mempertanyakan, tidak setengah-setengah dalam perkara tersebut, zada imanuhu, maka orang seperti ini akan bertambah keimanannya. Fal nakun minash-shabirina fi hadhil ahwal, maka kita wajib bagi kita untuk menjadi seorang-seorang yang bersabar dalam setiap perkara-perkara ini. Wa fi hadhil umur sabara ala ta'atillah, as-salah, as-sawm, az-zakah, wal-hajj, zikrullah wa tilawatul Qur'an. Sabara ala ta'atillah, as-salati, as-sawm, az-zakah, wal-hajj, zikrillah wa tilawatul Qur'an. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa salatkah, saumkah, butuh sabar. Zakat, haji, berzikir kepada Allah, tilawatul Quran, talabul ilmi, amal saleh, itu semua butuh bersabar. Wadawam ala dzalik, istimrar, istiqamah, itu butuh sabar. Tidak semua orang bisa. Fata'atullahi kulluha al-wajibat wal-mundabat. Maka yang namanya taat pada Allah itu Subhanahu wa taala seluruhnya, baik itu yang wajib maupun yang mandubat, yang sunnah-sunnah, wajib untuk seseorang itu bersabar di atasnya. Membiasakan diri dengan sabar di atasnya. Yastaghfir min ta'atillah. Dia mempertanyakan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan wa yahmil nafsahu 'alaiha, dan dia melatih jiwanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih, karena yang namanya ad-dawam 'ala ta'ah, senang istimrar, istiqamah di atas ketaatan itu butuh sabar, butuh latihan. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Kebanyakan malas. Mencoba sekali, gak enak. Terlebih, barakallahu fikum, ketika ketaatan tersebut itu berseling, atau istilahnya barakallahu fikum, bertabrakan dengan hawa nafsunya. Susah. Wa yasbir ala alamil masyaqqah wa in kanat masyaqqah fi dzalik, dan dia bersabar di atas kepedihan, kesusahan, apabila memang ada kesusahan di situ. Dan memang yang namanya sabar illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu butuh sabar. Pedih pada awalnya. Tidak enak. Yang namanya jiwa itu senang dengan perkara yang bebas, tidak terkait. Terlebih barakallahu fikum, ketika masa-masa muda, di mana masa-masa hawa nafsu, yang namanya jiwa itu lebih liar daripada marhalah-marhalah yang lain, pada marhalah umurnya. Yang namanya masa muda barakallahu fikum, jiwanya itu lebih senang dengan perkara-perkara yang liar, lebih susah dikontrol, lebih susah dilatih, lebih susah ditahan dan bersabar di atasnya. Ini masa muda. Wal mu'minu qawiyul iman yataladzab bi ta'atillah. Ini kalam yang bagus dari Syekh. Dan mukmin yang qawiyul iman, yang keimanannya kuat, tandanya adalah yataladzab bi ta'atillah. Mereka senang dengan, mereka berlezat-lezat, merasa nikmat ketika melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak melihat orang ini dan orang itu, tidak mengkritik orang ini dan orang itu, kita lepaskan itu semua dulu. Kita melihat diri-diri kita masing-masing. Dari kalam Syekh ini, kalam yang bagus dari Syekh, al-mu'minu qawiyul iman yataladzab bi ta'atillah. Seorang yang keimanannya kuat, itu tandanya adalah orang-orang yang senang berlezat-lezat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senang. Maka kita coba bandingkan diri kita di tempat manakah kita? Apakah kita memang senang dengan ibadah? Kita lezat, merasa nikmat ketika sedang beribadah. Apakah bermalas-malasan, bosan, malas, jenuh, tidak ingin, inginnya main-main saja? Maka apabila seperti ini, maka kita bukan min al-mu'minin qawiyul iman, bukan termasuk dari al-mu'minin yang kuat keimanannya. Masih lemah kita berarti. Berarti kita belum terbiasa dengan yang namanya ketaatan. Masih lemah keimanan kita, masih sedikit. Belum masuk dalam derajat orang-orang yang kuat keimanannya. Ketika sholat, misal, benci sekali dengan bacaan panjang, misal. Belum merasa nikmat ketika bacaan sholat itu panjang. Belum bisa mentadaburi, belum bisa menghayati bacaan-bacaan Al-Quran. Lemas. Pengennya cepat selesai. Pengennya cepat main. Begitu pula ketika barakallahu fikum ibadah-ibadah yang lainnya. Thalabul ilmi kah? Kita sering barakallahu fikum meninjau atau lihat dari sisi thalabul ilmi, karena antum semua thalabul ilm, thalab al-ilm. Kalian berada dalam sebuah ibadah yang sangat agung, bahkan dikatakan oleh para ulama min afdhalin nawafil. Nawafil yang paling afdal, ibadah yang paling afdal, thalabul ilmi. Namun kita lihat di sini, ketika kita masuk dalam kalam syekh, al-mu'minul qawiyul iman yataladzat bi ta'atillah. Seorang yang qawi keimanannya, kuat keimanannya, itu senang berlezat-lezat dengan taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di antaranya thalabul ilmi. Kita lihat ketika kita bermajelis, kita thalabul ilmi, apakah kita merasakan lezat di situ? Nikmat di situ. Ketika kita mencatat sebuah faedah, ketika kita menghafal dan mentadabburi faedah tersebut, ketika mengamalkan faedah tersebut, apakah kita merasa senang? Atau ketika duduk bermajelis kita merasa bosan? Pembahasannya cuma ini, itu saja. Ingin dengan perkara-perkara yang lain. Saya masih muda, saya ingin main-main. Mungkin bahasanya tidak saya terlak seperti ini, akan tetapi ini sebuah penggambaran jiwa. Yang namanya jiwa secara bahasa seperti itu. Saya masih muda, saya ingin ini, itu. Ta'lim itu bosan. Cuma dengar, nyatet, dengar, nyatet. Maka kita perhatikan, kita di golongan yang manakah? Al-mu'minu qawiyul iman amla? Seorang yang kuat keimanannya atau tidak? Kalau kuat, memang dia tertancap padanya al-iman, dia akan merasa ya talazzat, berlezat-lezat, nikmat sekali, dia betah di situ. Oleh karena itu tidak heran kita melihat a'immatuna, imam-imam ahli sunnah, mereka bisa belajar berjam-jam. Bahkan kata Syekh Al-Albani diriwayatkan, atau barakallahu fikum, diceritakan oleh dari Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani itu setiap harinya belajar, duduk di maktabah membaca buku itu 9 jam per hari. 9 jam. Atau bahkan minimalnya itu 9 jam per hari. Atau bahkan 12 jam. Dalam cerita lain, Syekh Al-Albani belajar membaca buku itu betah 12 jam. Betah. Yang membatasi dia itu cuma keluar sholat saja. Sholat, masuk maktabah lagi, belajar lagi, membuka buku lagi. Kalau kita melihat, kita memperhatikan, kok bisa orang-orang seperti ini betah membaca buku? Apa enggak matanya pedes? Apa enggak bosan? Padahal di masa muda, Syekh Al-Albani terbiasa dengan seperti itu. Belajar dengan 9 jam, 12 jam perharinya, per hari. Setiap hari dia istiqomah seperti itu. Bukan seminggu terus bubar, enggak. Setiap harinya Syekh Al-Albani seperti ini. Apakah yang mendorong dia bisa betah? Karena dia berlezat-lezatan dengan thalabul ilmi. Mencatat faedah, mendapatkan sebuah faedah yang ketika itu susah dia cari. Namun ketika dia menemukan faedah tersebut, merasa senang, merasa nikmat, semakin bersemangat. Dicatat lagi, diamalkan lagi, semakin bertambah keimanan, wahakata, terus seperti itu. Yang namanya seorang mukmin ya talazzat bi atta'ah. Berlezat-lezatkan dengan ta'ah. Maka kita bandingkan, kita di golongan manakah? Dan itu semua memang butuh latihan. Memang butuh latihan, tidak dengan barakallahu fikum sekedar manis di bibir. Memang pada awalnya berat, pedih. Namun ketika seorang telah terbiasa dengan hal tersebut, melatih jiwanya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sampai pada marhalah di mana dia akan merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Insyaallah biidznillah tabaraka taala. Dia sabar, dia pun coba istiqomah. Dia coba mengekang jiwanya, bersabar. Jiwanya itu dilatih agar tidak selalu mengikuti apa yang dia inginkan. Aku pengen ini, ngikut. Aku pengen ini, ngikut. Tidak, dia latih, sabar. Karena dia tahu, dia yakin, dia harus pelajari bahwasanya an-nafsu la'ammaratun bisu. Yang namanya jiwa itu memerintahkan, benar-benar selalu memerintahkan pada jelek. Kalau dituruti terus, halak, binasa dia. Kalau dia selalu mengikuti jiwa, kalau tidak enak tidak dijalankan, kalau tidak cocok terus ditinggalkan, halak, dia akan binasa nanti pada akhirnya. Maka seorang talib ilmu terkhusus dia harus melatih jiwanya di atas pada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih, digiring jiwa tersebut. Jangan terbiasa dengan dikit-dikit barakallahu fikum futur, dikit-dikit bosan, dikit-dikit barakallahu fikum perkara yang lain dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih. Sabar, sabar, sabar. Nanti pada saatnya ketika dia masih istiqomah dan istimrar dalam perkara tersebut, walaupun sedikit, tapi dia biasakan, pada suatu saat nanti biinnillahi tabaraka taala dia akan mencapai suatu marhalah di mana dia mendapatkan kenikmatan ketika dalam beribadah. Namun itu butuh sabar. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan itu barakallahu fikum. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzin adzim. Jika dapat orang yang bisa mencapai hal tersebut, illa alladzina sabaru, orang yang memang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzul hadzin adzim. Dan tidak ada orang yang mencapai hal tersebut, memang benar-benar memang orang tersebut punya bagian yang besar, orang besar, bukan orang rendahan. Benar-benar pria sejati. Kama qala alaihi wasallam, kata Syekh, kama qala alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk mataku, penyejuk hati itu di dalam salat, di dalam ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syak adalah orang yang paling tinggi keimanannya dan simahnya, tandanya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Rasul dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam senang, sejuk ketika dia melaksanakan ibadah salat di antaranya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qurrah ain. Sebagai penyejuk hatinya. Melepas penat yang ada pada dirinya. Risah gundau itu dia lepaskan. Dia lepaskan, dia sejukkan dengan as-shalah. Dengan ibadahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa tenang, merasa damai, merasa lezat, merasa nikmat. Karena ini merupakan simatu al-mu'min qawil iman, merupakan tanda orang-orang mukmin yang kuat keimanannya. Senang dengan ibadah, senang dengan ketaatan, merasa lezat, merasa nikmat dengan hal tersebut, cinta dengan ibadah. Selalu barakallahu fikum merasa senang apabila dia melaksanakan ibadah, senang terus dilakukan, hobi. Wa yataladzat bi siyam, wa yataladzat bil jihad, wa yataladzat bi kulli ta'ati alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bernikmat-nikmat dengan puasa, bernikmat-nikmat dengan jihad, bernikmat-nikmat dengan setiap ketaatan alaihi wasallam. Inna simatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian salaf, ma zalat italatu shalah barakallahu fikum simatan lil atqiyai wal bar. Senantiasa yang namanya panjang salat, memanjangkan salat itu sebagai simah, tanda bagi orang-orang yang muttaqin dan orang-orang yang baik. Tandanya orang muttaqin itu diantaranya mereka senang dengan ibadah, diantaranya itolatus sholat, sholat panjang, bacaannya bagus, mentadaburi, dia senang dengan memperpanjang sholatnya. Setiap bacaan yang dia baca dia tadaburi, semakin dia baca dia menambah faedah, dia menambah keimanan di situ. Setiap gerakan dihayati, setiap zikir yang terdapat di dalam sholat dia resapi. Maka bagaimana kata salaf, mazalat itolatus sholati simatan lil atqiyai wal bar. Senantiasa yang namanya berpanjang-panjang di dalam sholat, senang dengan memperpanjang sholatnya, bacaannya, rukuknya, sujudnya, dikarenakan dia memang cinta, dikarenakan dia yataladzat bila ibadah. Itu merupakan tanda bagi orang-orang muttaqin, orang-orang benar, qawiyul iman, albar, orang-orang yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu